ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kita masuk bab baru, bab ke-35, haqquz zawji ala al-mar'ah, bab tentang hak suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suami. Dari bab ini insyaallah ta'ala kita akan mengetahui apa yang selayaknya dilakukan oleh istri terhadap suami. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, apa kewajiban suami terhadap istri. Ya, saya bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Salim hafizahullah, yang insyaallah hari Sabtu nanti akan mengisi muhadarah di Masjid Istiqlal. Ya. Kata beliau, i'lam anna ar-rajula ra'in fi baitihi. Ketahuilah bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin di rumahnya. Ini harus kita pahami. Antum sebagai laki-laki harus memposisikan diri antum sebagai pemimpin di rumah tangga. Jangan sampai istri yang mengatur, tapi kita yang mengatur segala hal, kecuali sesuatu yang telah kita mandatkan kepada istri, yang telah kita serahkan kepada istri. Ya, baru ya, mau masak apa hari ini terserah kamu. Ya, mau cat warna apa terserah kamu. Kalau belum ada komando seperti ini, maka istri wajib menunggu atau bertanya kepada suami. Ya, bagaimana dalam hal izin? Sama, sifat izin ada dua, izin khusus dan izin secara umum. Secara umum, suami mengizinkan istrinya keluar rumah untuk belanja, beli sayuran. Secara umum seperti itu. Adapun istri keluar kota ke Bandung, ke Surabaya, tentu ini harus izin secara khusus. Ya, begitu. Wa ala ahlihi wa walidihi. Dan begitu juga seorang laki itu menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Maka bagaimana keadaan istrinya, anaknya, maka para suami bertanggung jawab. Kenapa? لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ قَوَّامًا بِمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ. Karena Allah telah jadikan laki-laki itu, suami itu, قَوَّام, pemimpin, pemuka, ya, terhadap istri. Kenapa? بِمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ. Karena Allah telah memberikan keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan kepada laki-laki yang tidak Allah berikan kepada perempuan. Ini kita sadari dan wajib kita akui. Kita yakini bahwa laki-laki lebih dari wanita. Apanya? Kekuatan fisiknya, kekuatan akalnya. Tentang kekuatan akal, Nabi telah tegaskan bahwa akal wanita setengah dari akal laki-laki. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maka dalam persaksian laki-laki itu satu, perempuan dua. Gitu. Gitu juga agama. Agama wanita setelah dari laki-laki. Karena agamanya wanita itu berkurang dalam sebulan, seminggu, atau 6 hari, atau 5 hari. Dia tidak sholat, dia tidak puasa. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Tahu. Maka tidak ada satupun rasul yang wanita. Bahkan Nabi mendapat jumhur ulama. Ya. Silahkan ulama bagaimana tentang Nabi. Apakah semuanya laki-laki atau ada yang perempuan? Adapun tentang rasul yang 313 itu, ya. Sepakat para imam, sepakat para ulama bahwa semuanya adalah laki-laki. Adapun Nabi masih hilaf bainal ulama. Sebagian mengatakan bahwa ada yang perempuan. Siapa misalnya? Maryam. Karena Maryam mendapatkan wahyu. Karena ta'rif definisi Nabi adalah yang mendapat wahyu dari Allah dan di dalamnya ada perintah atau larangan. Maka dia adalah Nabi. Maryam mendapatkan itu. Disuruh menggoyangkan pohon kurma. Ya, ini wahyu Allah dan perintah larangan. Ya, ini dibantah oleh sebagian ulama lain bahwa tidak wajib disampaikan. Ya, ya yang berpendapat bahwa Maryam adalah seorang nabi adalah Ibnu Hazm dan beberapa ulama. Tapi jumhur yang kuat menyatakan bukan. Ya. Adapun tentang Rasul jelas. Wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidak kami utus satu rasul pun sebelum engkau ya Muhammad kecuali mereka semua adalah laki-laki. Ya. Ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih dari wanita. Ya. Wa bima anfaqa min malik, dan juga berupa apa yang dia nafkahkan, yang dia infakkan dari hartanya itu. Maka kita tahu dari sini bahwa yang punya harta, yang punya nafkah, yang wajib memberikan nafkah adalah suami, bukan istri. Istri menerima nafkah dan suami yang memberikan nafkah kepada istri, dia mendapatkan pahala yang sangat besar, lebih besar daripada dia berikan kepada fakir, miskin, rikob, memerdekakan budak, bahkan lebih besar dari infak fisabilillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lidzalika fa huwa lahu huquq 'ala zawjatihi. Oleh karena itu, sudah selayaknya suami yang seperti itu punya keutamaan, kelebihan dari Allah seperti itu dibanding istri, maka dia punya hak. Dia punya hak terhadap istrinya itu. Ya, ya, hak-hak inilah yang akan dibahas oleh Imam Nawawi dan disyarahkan lebih lanjut oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Yang bagi anturaiyaha wa tuaddiyaha. Di mana istri wajib menjaga dan menunaikan hak-hak tersebut. Ketika istri tidak menunaikan hak-hak itu, tidak menunaikan kewajiban itu, maka dia jatuh ke dalam derajat nusus. Dia tidak mau membikinkan makanan, dia tidak mau taat kepada suami, dia tidak mau diajak pindah rumah ke rumah suami dan seterusnya, maka istri seperti ini nusus. Istri yang nusus perlakuannya tiga sebagaimana yang sudah kita bahas. Kemudian Imam Nawawi membawakan sebuah ayat dari surat An-Nisa 34. Qala Allahu ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin terhadap wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab apa yang Allah tafdilkan, yang Allah utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Apa yang dimaksud? Keahlian, ilmu, kepintaran, tenaga, satu sama lain tidak sama. Beda kan? Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab harta yang diinfakkan oleh suami. Ya. Fattalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka istri-istri yang soleha adalah yang qanitat, yang tunduk, yang hafizat, yang menjaga lil ghaibi ketika suaminya ghaib. Ketika suaminya tidak ada. Dia bisa menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Bagaimana jawaban Nabi ketika ditanya, ya Rasul, bagaimana ciri-ciri istri salihah? Istri salihah itu seperti apa? Nabi menjawab tiga hal. Ya. Idza nazartaha sarratha. Jika engkau melihat dia, maka engkau merasa tenang. Ini ciri pertama. Istri salihah. Begitu kita lihat istri kita, kita tenang. Ya, lupa dengan perempuan-perempuan sekantor kita. Kita membanggakan istri kita, senang, kuat dengan istri. Itu ciri-ciri istri salihah. Maka sebaliknya, tidak salihah ketika seorang istri, begitu kita lihat, kesel kita, keki kita. Jadi ingat si Tuti, si Leni, si ini, dibaring-baringkan. Ini istri yang buruk. Istri yang buruk. Istri yang baik, begitu kita lihat dia, kita lupa sama perempuan-perempuan lain. Gitu. Yang kedua, jika engkau tidak ada di rumah, istrimu bisa menjaga dirinya, kehormatannya, dan bisa menjaga hartamu. Ya, tentu tiga sifat ini bukan pembatas. Untuk banyak sekali sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang istri agar dia menjadi istri salihah. Ini surat An-Nisa 34. Saya bacakan apa yang menjadi syarat dari Syekh Salim. Yukbirul Maula Azza wa Jal. Al-Maula yang dimaksud Allah Azza wa Jal menghabarkan anna ar-rajula qayyimun 'ala al-mar'ah, bahwa laki-laki menjadi pemimpin terhadap wanita. Maka tidak baik dan keluar dari sunnatullah wa sunnatur rasul, rusak ketika lelaki dipimpin wanita. Sebentar-sebentar dia bertanya kepada istrinya, minta petunjuk bagaimana baiknya dan seterusnya. Ini buruk. Maka wanita, apakah laki-laki, kita semua suami harus menentukan apa yang harus terjadi di rumah tangganya itu. Ya, mau apa terserah suami. Fahuwa ra'isuha wa qadiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza a'wazat. Maka suami itu menjadi pemimpin, pembesar, pemuka, hakim, pemutus. Mau kemana, pergi atau tidak, pulang kampung atau tidak, suami yang memutuskan. Ya, dan mendidik istri itu ketika istri itu bengkok, ketika istri itu salah, ketika istri itu keliru. Harus tampil seorang suami. Tidak boleh mendiamkan istrinya berbuat salah sepengetahuan dia. Kecuali dia enggak tahu. Ya. Dia berbuat haram, maksiat sembunyi-sembunyi, suami enggak tahu, ini lain lagi. Ini di hadapan suami. Suami tahu istri bermaksiat, tidak berjilbab misalnya, tidak sholat misalnya, maka suami harus tampil. Wajib. Dan ini tidak sebaliknya. Seorang istri mendiamkan suaminya yang tidak sholat, yang mabuk-mabukan, istri tidak berdosa. Ya, akan lebih baik kalau istri menasihati, tapi tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya, dan tidak ada perintah Allah dan Rasulnya kepada istri tersebut untuk menasihati suaminya yang mabuk-mabukan itu. Habis itu bisa tidur. Habis itu pukul, ya. Ya, enggak bisa dilawan, ya. Maka Allah Maha tahu, asy-syari' tidak mewajibkan tidak mewajibkan kepada para istri untuk melakukan tiga hal itu. Yang wajib melakukan tiga hal itu adalah suami. Ya, maka ini mengandung arti bahwa Islam sangat memanjakan wanita. Ya, betul-betul dimanjakan wanita itu oleh Islam. Islam tahu betul bahwa wanita itu lemah. Maka Islam tidak wajibkan kepada wanita untuk melakukan sesuatu yang dia tidak sanggupi. Misalnya merubah suami dengan cara kekerasan, enggak bisa. Paling nasihat, ya, diajak, dihimbau. Nah, itu baik. Kalau istri, kalau suami terhadap istri, bukan mengajak, menghimbau, memaksa, betul-betul memaksa. Orang kalau enggak mau dipukul, apa kalau enggak memaksa? Bahkan ketika dipukul masih enggak mau pakai jilbab, masih tidak sholat, cerai. Tentu ini maksa. Ya, suami berhak memaksa, istri tidak berhak. Li'anna ar-rijala afdalu minan nisa. Karena laki-laki itu lebih afdal, lebih baik dari wanita. Ya. War-rajulu khairum minal mar'ah. Dan laki-laki itu lebih baik dari suami itu lebih baik dari istrinya. Tentu ini tafsir pembahasan. Apakah ini bertentangan dengan firman Allah, "Inna akramakum 'indallahi atqakum"? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Tentu tidak. Tentu tidak. Ini dalil secara umum. Bahwa secara umum laki-laki lebih mulia dari wanita. Lebih kuat. Ya. Agamanya, fisiknya, dan seterusnya. Bagaimana ketika seorang istri lebih salihah daripada suaminya? Tentu tidak bertentangan dengan kalimat ini. Tidak bertentangan. Ini kita bicara secara umum. Ya. Maka para ulama mengatakan banyak laki-laki yang sempurna, tetapi sedikit wanita yang sempurna. Ini secara umum. Tidak ada wanita satupun yang menjadi rasul, dan tidak boleh wanita menjadi pemimpin. Ini menunjukkan bahwa Allah paham betul, Allah tahu betul bagaimana kelemahan wanita ini. Sangat kuat. Walaupun wanita ini cerdas, pintar, tekun, ulet, tetap saja dia mempunyai kelemahan-kelemahan, dia tidak mempunyai kekuatan yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Walihada kanatin nubuwatu muqtasatan birrijal. Oleh karena itu, nubuah kenabian, kerasulan, ini khusus untuk laki-laki. Jadi sudah kita bahas. Wa kadzalikal mulkul a'zam wa mansabul qada. Begitu juga khalifah, pemimpin, penguasa, presiden, ya, atau hakim yang memutuskan perkara. Karena hakim adalah kepanjangan dari penguasa. Hakim adalah kepanjangan dari penguasa. Jadi tidak dipisahkan antara penguasa dengan pemutus perkara. Lihat Nabi, penguasa, ya, siapa yang memutus perkara? Nabi juga, ya. Lihat Abu Bakar, Umar, pemimpin. Terus siapa yang memutuskan perkara yang menjadi hakim? Abu Bakar juga, Umar juga. Ini contoh dari sahabat. Nah, ini ditinggalkan oleh kaum muslimin. Rasul, Abu Bakar, Umar ditinggalkan. Lebih tertarik dengan teorinya Montesquieu itu. Ya, harus dipisahkan mana legislatif, mana yudikatif, mana eksekutif. Harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Ya, dia tinggalkan yang baik, dia ambil yang buruk. Mungkinkah Montesquieu itu lebih paham, lebih alim, lebih benar daripada Rasul, Abu Bakar, Umar, para sahabat? Lihat Rasul dan para sahabat menyamakan, tidak memisahkan antara penguasa dengan pemutus hukuman. Ya, maka yang berhak menentukan dicambuk atau tidak, dipenjara atau tidak, dihukum mati atau tidak, presiden. Ya, presiden. Bukan dipisahkan dari presiden, ya, khalifah, penguasa. Kita yang sudah belajar manhaj tentu tidak terlalu berat menerima hal ini, karena kita yakin betul bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, salafus saleh, itu yang terbaik, itu yang terbaik dalam urusan dunia atau akhirat, ya, kecuali urusan-urusan yang memang hari itu tidak ada, seperti sains, teknologi, kendaraan. Ya, lain-lain. Ini masalah tata cara mengatur kehidupan. Ya, yang hari itu sudah ada. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat tentu itu yang terbaik. Ya. Bahkan ketika ditanyakan kepada, saya tanyakan langsung kepada seorang syekh, bagaimana seandainya, seandainya ada khalifah yang berzina misalnya, siapa yang mencambuknya? Ya, saya ini menjawab, enggak ada. Siapa yang mau mencambuk? Gitu. Ya, artinya sang khalifah, sang pemimpin tidak sama dengan yang lain. Dia mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di antaranya keistimewaan-keistimewaan itu. Ya. Maka pemimpin tentu harus adil. Ya, ahlu ta'at, bukan ahlu maksiat. Karena bahaya kalau ahli maksiat. Ya. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya sampai pada seorang sahabat Abu Bakrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun walau amruhum imra'atan. Tidak akan jaya, tidak akan sukses, tidak akan menang satu kaum, satu bangsa ketika menjadikan seorang seorang wanita menjadi pemimpin. Menyerahkan kepemimpinannya itu kepada seorang wanita, maka tidak akan jaya, tidak akan sukses, tidak akan baik. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sahih riwayat Imam Bukhari. Ini menunjukkan sekali lagi kelebihan laki-laki dibanding wanita. Ya. Wa kadzalika ar-rajulu yunfiqu 'alayha min malihi wa yasuqu laha as-sadaq wa ma awjabahu Allahu 'alayhim lahum fi kitabihi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tanda-tanda keutamaan laki-laki adalah bahwa laki-laki itu yang memberikan nafkah, yang memberikan mas kawin, yang melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah, yang Allah tidak tetapkan kepada para wanita. Ini sekali lagi menunjukkan farrajulu afdalu minal mar'ati fi nafsi. Maka secara pribadi, secara perorangan, laki-laki itu lebih baik dari wanita. Ya? Apakah si fulan itu lebih baik dari si fulana? Belum tentu. Belum tentu. Fulan ini laki-laki, fulana ini perempuan, sama-sama muslim, sama-sama taat. Apakah fulan otomatis lebih baik dari fulana? Belum tentu. Belum tentu. Kita katakan laki-laki lebih baik dari wanita. Iya. Ya? Orang Arab lebih baik daripada orang Ajar. Ya? Sabda Nabi ya. Sebaik-baik bangsa di muka bumi ini adalah bangsa Arab. Sebaik-baik Arab adalah Quraisy. Sebaik-baik Quraisy adalah Hashim. Sebaik-baik Hashim adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti Arab lebih baik dari non-Arab secara kebangsaan, karena bangsa itu memang beda-beda. Beda-beda. Ya. Apakah sifulan yang Arab ini lebih baik daripada sifulan yang orang Jawa? Belum tentu. Paham ya maksudnya ya? Paham. Jadi bicara umum, bicara khusus beda. Tidak boleh yang umum dibawakan kepada yang khusus dibawakan kepada yang umum. Kita harus letakkan pada tempatnya masing-masing. Ya. فناسب أن يكون قيما عليها. Maka sudah pantasnya laki-laki itu menjadi pemimpin. Ya. Terhadap wanita. Kama amara Allah bidzalik. Sebagaimana yang Allah perintahkan. فالمطيعات لله القائمات بحقوق الأزواج. Maka wanita-wanita muti'at, wanita-wanita taat kepada Allah adalah wanita-wanita yang melaksanakan hak-hak suami, yang menjalankan kewajiban mereka terhadap suami. Nah, ini wanita salihah. Ya. Dan surga bagi wanita itu cukup dengan melakukan beberapa hal. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shamat shahraha wa khafidat farjaha wa ata'at zawjaha. Empat hal. Ya. Wanita yang sholat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga farjinya, kehormatannya. Yang terakhir, taat kepada suaminya. Empat hal ini cukup. Apa kata Allah, apa kata Rasul? Masuklah ke surga dari pintu mana saja. Keutamaan yang sangat tinggi Allah berikan kepada wanita. Hanya melakukan empat hal. Di antaranya, yang terakhir, taat kepada suami. Maka wanita tidak perlu jihad, tidak perlu mencari nafkah, tidak perlu ke masjid sholat berjamaah, ya boleh dia, tapi yang terbaik mesti di rumah, ya. Nah, inilah wanita. Bahkan ketika dia punya uang cukup, ada ongkos untuk naik haji, tetapi dia tidak punya suami, dia tidak punya mahram, maka tidak wajib. Dia belum mampu. Nah, inilah ya, Islam sangat memanjakan wanita. Bandingkan dengan orang-orang kufar, orang-orang Amerika, orang-orang Barat, mengajak wanita untuk turjun ke lapangan bersama laki-laki, mengikuti persaingan bisnis tender ini dan itu, wanita diikut sertakan. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menghina wanita ini. Ya, bukan tempatnya wanita seperti ini. Ya, wanita di rumah menanti kepulangan suami, mendidik, mengatur anak-anaknya. Ya, nikmat seperti ini. Fa yaqadna al-azwaj fi ghaibatihim. Maka wanita-wanita salehah itu dia bisa menjaga apa yang dimiliki oleh suami ketika suami itu tidak ada, ya. Apa yang dijaga? Harta dan dirinya, harta suami dan dirinya, anak-anaknya dan seterusnya, ya. Itulah hunnan nisa'us shalihah, mereka itulah wanita-wanita yang shalihah. Kemudian kita masuk ke hadisnya, ya. Hadis pertama sudah dibawakan di bab sebelumnya, hadis nomor 276 sudah kita baca belum lama, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, ya. Berilah nasihat kepada wanita dengan baik, karena wanita itu awanin indakum, ya, menjadi penolong kalian. Kalian tidak menguasai sesuatu dari perempuan itu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ya. Dan seterusnya dan seterusnya sudah kita baca. Kita teruskan hadis berikutnya, 281. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu." Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya. Kemana? Ila firasyihi, ke tempat tidurnya. Yang dimaksud minta jima'. Falam ta'tihi. Kemudian istrinya tidak mau, istrinya enggan, istrinya menolak. Wabata gabbana 'alaiha, lalu suaminya marah, suaminya tidak rela, tidak ridha kepada istrinya itu karena diajak tidak mau. La'anatul malaikah, maka para malaikat melaknat, mengutuk istri tersebut, mengutuk perempuan tersebut. Sampai kapan? Hatta tusbiha, sampai pagi hari. Berarti sampai subuh. Sampai subuh terus dikutuk oleh malaikat, dilaknat oleh malaikat. Kutukan makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, kutukan itu doa buruk. Kutukan laknat itu doa buruk. Beda dengan doa rahmat. Ya. Ini menunjukkan bahwa para malaikat itu mempunyai pembelaan. Jadi malaikat itu tidak netral. Ya, membela. Yang hak dibela, yang batil tidak dibela. Itu para malaikat. Dan kita juga harus seperti itu. Kita harus mencintai yang hak, membenci yang batil. Mencintai orang-orang saleh dan membenci orang-orang ahlul ma'asi. Maka ada hubbun lillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, ada. Dan ini tanda-tanda keimanan. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan ini tidak bisa dipisahkan antara seseorang dengan perbuatannya. Enggak bisa. Saya enggak benci dia, enggak. Saya cuma benci perbuatannya. Enggak bisa. Ini ucapan yang mengandung kekeliruan. Ya, seolah benar. Enggak. Ya, enggak bisa dipisahkan. Apakah antum tidak benci Fir'aun? Hanya benci perbuatannya saja? Tentu benci dengan orangnya, Fir'aun. Benci dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Benci dengan Iblis. Kita cinta kepada para Nabi dan Rasul. Cinta kepada Syaikhul Islam. Cinta kepada Syaikhul Albani. Tidak bisa dipisahkan antara ilmunya, perbuatannya dengan orangnya. Ya. Sebab kalau dipisahkan, ya enggak ada penghormatan. Enggak ada hajar. Enggak ada tahdir. Ya. Enggak bisa dipisahkan. Itu perkataan orang-orang sufi seperti ini. Jangan kita benci orangnya, kita benci perbuatannya. Ini perkataan Rasul. Tidak bisa dipisahkan antara orang dengan perbuatannya ketika dia sudah mulai zamak terus menerus berbuat seperti itu. Dia memang saribul khamar, peminum khamar. Dia memang ahlul bidah. Dia memang koruptor. Dia memang penyembah berhala. Seperti itu. Bukan seorang yang soleh sekali waktu berbuat keliru. Bukan. Ya. Artinya perbuatan buruk yang sudah menjadi akhlak dia. Akhlak dia itu apa? Penipu, pembohong, pendusta. Tentu kita benci dengan orangnya. Kita tahdir. Ya. Begitu juga orang saleh. Akhlaknya adalah akhlak kejujuran pada dirinya. Ilmu, ketaatan. Kita cinta kepada dia, termasuk orang. Ya. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan juga di riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza batatil mar'atu hajiratan, apabila seorang istri pada malam hari hajirah. Apa hajirah? Hijrah, pindah, pindah meninggalkan firasy zaujiha, meninggalkan tempat tidur suaminya. Ya, pindah dari kamar suaminya ke kamar anak-anak, atau kamar suaminya ke kamar tamu, atau ke depan, atau kemana, tanpa seizin suami, dan suaminya tidak ridho tentunya. Ya, dia tinggalkan tempat tidur suaminya itu, dan suami tidak ridho, la'anat hal malaikah, maka para malaikat mengutuk, melaknat dirinya. Hatta tusbiha, sampai pagi hari, sampai subuh. Ya, maka wajib bagi para istri untuk memenuhi ajakan suami. Ya, karena ketika ajakan ini ditolak, akan terjadi sesuatu. Ya, ajakan ini ditolak, akan terjadi sesuatu. Beda dengan ajakan istri. Ya, dan enggak terjadi apa-apa, udah selesai begitu saja. Kalau laki-laki, beda. Ya, nanti akan dibahas oleh sekali dalam fawaid. Kemudian di riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyi." Tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, mengajak jima. Fata'ba alaih, lalu istri itu menolaknya, enggan. Illa kana alladhi fis sama, kecuali alladhi fis sama, yang di langit, sakitan alaiha, marah, murka kepada wanita itu. Siapa kira-kira yang di langit? Bentuk mufrad apa jamak? Ya, alladhi. Alladhi mufrad apa jamak? Iya, mufrad. Kalau jamak, alladzina. Alladzina. Maka kalau yang dimaksud ini malaikat, alladzina, bukan alladzi. Ya, Al-Ladina, bukan Al-Ladhi. Ini Al-Ladhi, satu. Satu. Yang belajar bahasa Arab tentu tahu. Al-Ladhi itu satu. Ya. Maka yang dimaksud di sini adalah, yang di langit di sini adalah Allah, satu. Ini diantara kekeliruan Ibnu Ala yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin dalam kitab yang sangat terkenal Dalailul Falihin. Di kitab itu Ibnu Ala mengatakan ini adalah malaikat. Ini adalah malaikat. Ya. Dalailul Falihin, Nusratul Muttaqin, kemudian beberapa kitab lain syarah Riyadhus Shalihin bermasalah dalam hal akidah. Di antaranya ini bermasalah dalam hal tauhid, asma wa sifat. Ya. Yang tidak bermasalah itu saya wa alam, satu-satunya syarah yang disalin adalah Bahjah. Bahjatun Nadiri. Karena ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, murid senior dari Syekh Albani yang bermanhaj Salafun Shalih, Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal ini beliau sahab berulang-ulang membahas tentang tauhid asma wa sifat dalam bahjahnya. Ya, berulang-ulang menolak subhat beberapa ulama yang terkena subhat Asy'ariyah asma wa sifat, di antaranya Ibnu Ala. Ya, antum baca di mukadimah bahjah antum bisa pahami bagaimana manhaj metode yang ditempuh oleh Syekh Salim mensyarahkan kitab yang terhini ini. Ya, syarah yang terbagus saya kira Allah. Ya, di antara kitab-kitab yang lain ada 4 atau 5. Nah, Ibnu Ala mengatakan itu malaikat. Secara bahasa salah. Ya, nah, karena secara bahasa salah, beliau mengatakan kalau toh yang dimaksud bukan malaikat, yang dimaksud itu di sini selain malaikat, maka tidak mungkin ini Allah. Dia bilang begitu. Karena apa? Karena tidak mungkin Allah bertempat dan mempunyai arah. Salah satu akidah Asy'ariyah bahwa Allah itu laisa bil jihah, tidak mungkin punya arah. Artinya di atas enggak, di bawah enggak juga, ya di sebelah kanan kali enggak juga, di kiri enggak juga, di depan enggak, di belakang enggak juga. Ini akidah yang batil. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu itu ada, maujud, terus kita katakan dia enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kiri, enggak di kanan, enggak di depan, enggak di belakang? Ya, menyalahi akal kita dan menyalahi nas dalil yang menyatakan bahwa Allah di atas. Berarti punya jihad, punya arah, arah apa? Sebagaimana budak perempuan ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Menunjuk ke langit di atas. Ya. Ini kan di antara kekeliruan manhaj akidah Asy'ariyah. Ya. Dan sekali lagi diulang-ulang oleh para imam, dan yang pertama kali mengatakan adalah Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa Asy'ariyah laisa ahli sunnah wa ahli sunnah laisa Asy'ari. Ya. Asy'ariyah itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga ahli sunnah wal jamaah bukan Asy'ariyah. Ya, ahli sunnah wal jamaah adalah Rasul dan para sahabat. Dan siapapun yang mengikuti jejak Rasul dan para sahabat dalam masalah tauhid, akidah, muamalah, ibadah dan seterusnya. Maka apa yang di luar Rasul dan para sahabat, dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Mungkin masuk Rafidah atau Khawarij atau Mu'tazilah atau Jabariyah atau Qadariyah dan seterusnya. Ya. Hanya yang mengikuti Rasul dan para sahabat itulah ahli sunnah wal jamaah atau as-salaf atau al-ghuraba atau al-furqatun najiyah atau at-ta'ifatul mansurah. Ini nama-nama ini dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita pakai. Ya, boleh kita sebut dengan al-firqatun najiyah atau at-ta'ifatul mansurah atau ahli sunnah wal jamaah atau as-salaf atau al-ghuraba. Ya, maka nama-nama selainnya tidak boleh dipakai. Apa? Hizbullah, Hizbul Muslimin, Ikhwanul Muslimin, Jamaatul Tabligh, Hizbut Tahrir, enggak bisa dipakai, enggak boleh dipakai. Jamaatul Muslimin, karena nama-nama ini bukan dari Nabi, atau setidaknya sahabatnya enggak ada. Tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah kan Ibnu Abbas yang memasyhurkannya, bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh, ucapan sahabat dalil ketika tidak ada bantahan dari sahabat lain. Ya. Nah, wanita yang diajak oleh suaminya untuk jima dan dia tidak mau, maka dia dimurkai oleh yang di langit, oleh Allah yang di langit. Sampai kapan? Hatta yardha anha. Sampai suami itu ridha kepada dia. Ya, memaafkan dia. Ah, selesai. Maka betul-betul surga nerakanya istri itu ada di suami. Betul-betul. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika ada wanita yang datang kepada Nabi mengeluh, ya Nabi, suamiku begini, kasar, tidak pengertian, terlalu banyak, wow, capek saya, mengeluhlah. Nabi mengatakan, surgamu, nerakamu ada di dia. Ya? Karena apa? Lihat. Ya? Nah, ini dipertegas dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radid dakhala fil jannah. Perempuan yang mati dan ketika mati itu suaminya ridho kepada dia, suka kepada dia, senang kepada dia, maka dijamin masuk surga. Maka betul-betul surga nerakanya perempuan ada di tangan suami. Ya, maka wanita wajib apa? Terus mencari ridho suami. Apa yang disukai oleh suami, ingat-ingat. Apa yang dibenci oleh suami, ingat-ingat. Kalau perlu catat. Kalau perlu bantuan mertua, bolehlah pakai. Ya, tanya kepada mertua. Ya, mertua tentu tahu betul dengan anaknya, ya. Menantunya ini tanya kepada mertua. Ya, yang disukai suami saya itu apa saja? Nah, cocok kalau perlu, ya. Ada draftnya gitu, ya. Makan ini, ini. Oh. Untuk mencari ini dong. Maka bersyukur ketika punya mertua cerewet, ya. Jangan masak kangkung, jangan masak terong. Anak saya enggak suka, suami kamu enggak suka. Bersyukur coba, ya. Jangan malah tersinggung cerewet amat mertua, ya. Jangan ikut campur saja rumah tangga anaknya. Oh, bagus, bagus. Ya, wanita harus memperhatikan itu. Karena memang tujuan utama menyenangkan suami. Dari makanan, dari pakaian, dari perbuatan, tingkah laku. Ya. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, wujubu ta'ati zawjati li zawjiha. Wajib seorang istri taat kepada suaminya. Secara umum. Secara umum. Bikin kopi, mijitin, suruh bawa ini, suruh beli ini dan itu. Wajib secara umum. Secara khusus, idza da'aha li firasyi. Ketika diajak ke tempat tidurnya, diajak jima. Ini lebih khusus lagi. Maka ketika seorang istri tidak berani membantah suaminya untuk bikinin kopi, untuk mijitin dan seterusnya, maka lebih tidak berani lagi dia membantah kalau istrinya, kalau suaminya mengajak jima. Ya, karena ini lebih khusus. Lebih khusus. Karena untuk bikin kopi, mijitin dan seterusnya bisa perintahkan orang lain. Ya, jima ya harus dengan istrinya. Ya, apalagi sekarang budak tidak ada. Ya, kalau masih ada budak, ya barangkali, ya masih ada jalan lain. Sekarang nggak ada budak, sedang tidak ada budak, nanti akan ada lagi. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan istri. Ya, maka ketika ada yang bertanya bagaimana para ulama yang tidak nikah zaman itu, seperti Khatib al-Baghdadi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan seterusnya, Imam Nawawi dan seterusnya. Maka di antara para ulama yang menjawab, mereka barangkali mempunyai budak. Ya, karena hari itu masih termasuk zaman perbudakan, masih ada budak. Ya, karena menjima budak wanita yang dia miliki halal. Sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat termasuk di awal-awal surat Al-Mu'minun. Ya, tentu ayat ini tidak batal sampai hari kiamat. Ya, tidak batal sampai hari kiamat. Maka perbudakan ada, artinya akan ada, akan terus ada. Sekarang sedang tidak ada. Maka Nabi sabdakan, antalidal amatu rabbataha. Ciri-ciri dekatnya hari kiamat adalah budak-budak wanita melahirkan tuannya. Berarti ada perbudakan lagi. Kenapa melahirkan tuannya padahal jelas-jelas dia anaknya? Karena hasil persetubuhan dengan tuannya. Karena anak itu mengikuti ibu atau mengikuti bapak? Mengikuti bapak. Bapaknya bukan budak, ibunya budak. Maka anaknya budak atau merdeka? Merdeka. Tuan kan? Ibunya masih budak. Itu yang dimaksud. Ya? Walam yakun biha udhrun. Kecuali kalau istri ini punya udhur. Sakit, dia tidak sanggup, tidak mampu. Hari lain lagi. Dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul makdurat. Segala hal kemudaratan itu bisa menghalalkan yang haram. Bisa membolehkan apa yang tidak boleh. Yang demikian ini, kata beliau, bisa membantu suaminya untuk menundukkan pandangan, untuk menjaga farjinya. Ya, karena kebutuhan seorang suami dalam hal syahwat tidak seperti istri. Kalau dia tidak tersalurkan terhadap istrinya, tentu sangat dikhawatirkan, ya, kepada yang lain. Tentu ini haram. Ya. Yang kedua, yambagi 'alal mar'ati i'anatu az-zawji 'ala hifdzi dini. Sepantasnya dan seharusnya wanita itu menolong, membantu suaminya untuk menjaga agamanya, untuk taat kepada Allah, ditolong. Bukan malah dihambat, dihalang-halangi, direcokin, tapi ditolong. Suami mau ngaji, ditolong, dibantu. Suami mau jihad, suami mau berbakti kepada ibunya, mau ngirim uang kepada ibunya, dibantu, ditolong. Diberi semangat. Bukan malah ditahan, direcokin. Karena itu adalah ketaatan. Apapun ketaatan yang dilakukan oleh suami, maka istri harus membantu, mendorong, memberikan semangat. Bukan malah menghalang-halang. Ya? Bagaimana suami terhadap istri? Lebih. Bukan menolong lagi. Kalau menolong kan sifatnya, ya namanya menolong. Tidak bisa memaksa, tidak bisa menentukan, hanya menolong saja, membantu. Kalau suami terhadap istri, istri agar berbuat taat, bukan menolong lagi. Ya, memang harus memaksa. Suami harus bisa memaksa istrinya untuk sholat, untuk pakai jilbab, untuk puasa Ramadan, hal-hal yang wajib dulu. Ya, harus. Ya, maka ketika tiga langkah itu sudah dilalui dan tetap juga istrinya tidak mau sholat, tidak mau pakai jilbab, tidak mau puasa Ramadan, jalan terakhir. Jalan terakhir apa? Talak. Ya, walaupun ini tidak disukai, walaupun ini sangat disukai oleh iblis malahan, tapi jalan terakhir. Daripada memberatkan kita nanti di akhirat untuk masuk surga, ya, maka talak walaupun buruk, tapi ada jalan. Ya. Wa an tas'a fi mardatihi fi ma la ma'siyata fi. Dan juga istri harus berusaha untuk mencari ridha suaminya dalam hal yang tidak mengandung maksiat. Ya. Suami senang betul kalau istrinya menemani dia di diskotik. Ya tidak boleh. Walaupun itu ridha sekali. Wah, saya senang sekali kalau kamu mau ikut, ya, girang suaminya. Tetapi itu maksiat, tidak boleh. Ya, hal mubah. Apalagi wajib, apalagi itu hal mubah nih. Tidak haram. Tapi suami senang sekali, kita menyenangkan. Ini apa? Satu ketaatan, satu pahala. Ya. Misalnya seperti lari pagi, ini kan mubah. Ya, mubah, tidak haram, tidak ada perintah, ya mubah saja boleh. Suami senang sekali kalau ditemani lari pagi misalnya, tentu dengan menutup aurat. Ini satu bentuk ketaatan, satu bentuk pahala, ya, hal yang mubah. Apalagi suami senang ditemani ngaji, ya, diajarin baca Al-Quran dan seterusnya, itu lebih-lebih lagi, ya. Ya, kita salat dulu, ya. Pengumuman mungkin Ahad depan, pekan depan kita libur, ya. Saya ikut daurah masyayikh, insyaallah taala. Mungkin depannya lagi insyaallah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.